mahjubun, sekali-kali tidak. Bahwasanya mereka orang-orang kafir yauma idzin la mahjubun, terhalang dari melihat Allah Subhanahu wa taala. Yang sebagian para ulama mengatakan bahwasanya sebelumnya ada di kesempatan yang lain mereka pun diperlihatkan tentang Allah Subhanahu wa taala, tetapi tentunya mereka terhijab setelah itu, tertutup, tidak lagi bisa melihat Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kaum mukminin, dan di sini yang disebutkan oleh Imam Ahmad rahimahullahu taala, itu beriman bahwa seorang mukmin, seorang yang dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai ahlul jannah, dia akan melihat Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat nanti. Yang hal itu kata Imam Ahmad rahimahullahu taala diriwayatkan hadis-hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang hadis tersebut sahih. Ini tentang ru'yatullah yaumil qiyamah, beriman bahwasanya seseorang dari kalangan mukminin dia akan melihat Rabbnya di hari kiamat nanti. Yang tentunya dalam iman bahwasanya Allah SWT akan terlihat di hari kiamat nanti, manusia terbagi menjadi tiga kelompok. Yang pertama yaitu kelompok Mu'tazilah, pengikutnya Wasil Ibn Atha, salah seorang murid Al-Hasan Al-Basri, yang menyimpang dan keluar dari ajaran dan prinsip gurunya. Maka kelompok ini yang disebut sebagai Mu'tazilah karena awal pertama kalinya dia menjauh, Wasil Ibn Atha menjauh dari gurunya Al-Hasan Al-Basri, dan juga menyelisihi perkara yang ada pada Hasan Al-Basri dari perkara-perkara kebenaran Al-Haq, sehingga terjatuh beberapa pendapat dan prinsip Wasil Ibn Atha ke dalam prinsip-prinsip yang keliru dalam memahami sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala dan nama-namanya serta akidah yang keliru pula. Maka kelompok ini yaitu kelompok Mu'tazilah, mereka mengingkari untuk seseorang melihat Allah Subhanahu wa taala di dunia dan di akhirat. Mereka ingkari seseorang tidak akan mampu melihat Allah Subhanahu wa taala baik di dunia ataupun di akhirat. Sebaliknya, lawan dari Mu'tazilah yaitu kaum Sufiyah. Kaum Sufiyah yang awal pertama kalinya mereka dikatakan Sufiyah karena berpakaian dari Suf, yaitu dari rambut-rambut binatang yang ma'ruf, yaitu dari binatang kambing. Sehingga mereka ini sebagai orang-orang yang menjauhkan diri daripada dunia, sehingga berpakaian dari pakaian wol kalau di zaman kita. Ya. Wol ini terbuat daripada rambut kambing. Menunjukkan bahwa mereka sebagai orang-orang yang jauh daripada dunia, berpakaian yang sangat sederhana. Tetapi apa? Akidah mereka keliru. Sampai di antara mereka ada yang mengharamkan perkara yang halal dan menghalalkan perkara yang haram. Maka kelompok Sufiyah ini mereka kebalikan dari kaum Mu'tazilah. Kalau Mu'tazilah menafikan, menolak Allah tidak akan terlihat di dunia dan di akhirah, tapi Sufiyah menetapkan, meyakini bahwasanya Allah SWT terlihat di dunia dan juga di akhirah. Maka fa ahlus sunnah wasatun, ahli sunnah pertengahan, baina al-mu'tazilah wa baina sufiyah, di antara mu'tazilah dan juga sufiyah. Sehingga manhaj ahli sunnah manhajun wasat, manhaj yang pertengahan. Wakadzalika ja'alnakum ummatan wasata ay khiyaran adla, sebagai umat pilihan, yang mana ahli sunnah wal jamaah menetapkan, meyakini bahwasanya Allah SWT tidak akan terlihat di dunia dan akan terlihat di akhirah bagi orang-orang yang beriman. Bagi orang-orang yang beriman, ya, karena di sana Firaun berdalil tadi dengan ayat di surat Al-Mutaffifin, kalla innahum ar-rabbihim yawma idzin la mahjubun, adapun orang-orang kafir di hari itu mereka mahjub, terhalang, tertirai dari Allah Subhanahu wa taala, tidak melihat Allah Subhanahu wa taala. Tayyib. Sehingga yang perlu kita imani, ikhwatifillah rahimani wa rahimakumullah, berdasarkan hadis-hadis yang sahih, dan hal ini telah kita singgung pada pertemuan yang lalu, dalam kita mengimani hadis-hadis yang dianggap hal itu belum sampai pemahaman kita, untuk kita menetapkannya, mengimaninya, tanpa kita membahasnya dan tanpa kita mendalaminya. Tetapi tugas kita untuk sami'na wa ta'na, mendengar dan taat jikalau hadis itu sahih, meskipun akal kita belum mampu untuk mencernanya. Seperti itu hadis-hadis yang berkenaan tentang ru'yatullah lil mu'minin yaumil qiyamah, Allah terlihat bagi orang-orang yang beriman di hari kiamat nanti. Dan ini pun telah kita singgung pula bahwasanya Allah SWT akan terlihat bagi orang-orang yang beriman, bahkan sebagai tambahan nikmat. Itu dalam hadis Suhaib yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam menafsirkan ayat lilladzina ahsanul husna wa ziyadah, dan bagi orang-orang yang mereka berbuat kebaikan, maka bagi mereka al-husna, itu jannah, mereka mendapatkan jannah, wa ziyadah, dan tambahan. Yang ziyadah tersebut, kata para ulama, yaitu ru'yatul mu'minina li rabbihim, orang-orang yang beriman akan melihat Rabbnya, akan melihat Allah Subhanahu wa taala. Sehingga mereka orang-orang yang beriman bukan hanya saja, orang-orang yang melakukan kebaikan bukan hanya saja dibalas dengan jannah, dengan al-husna, sebagaimana dalam surat Al-Waqiah ya, atau dalam surat Ar-Rahman, hal jazaul ihsan illa al-ihsan, hal jazaul ihsan illa al-ihsan, bukankah balasan kebaikan itu kebaikan yang semisalnya, ya, seorang yang melakukan kebaikan maka dibalas dengan kebaikan pula, yaitu al-jannah. Baik, ditambah lagi ziyadah, di sana ada penambahan nikmat, yaitu penambahan Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Baik. Demikian pula, ya, maka tadi ayat tadi, yaitu di surat Yunus ayat ke-26, ditafsirkan dengan hadis Suhaib dalam riwayat Muslim, yaitu dengan ditampakkannya wajah Allah Subhanahu wa taala kepada ahli jannah, ketika ahli jannah mengatakan alam tubayyid wujuhana wa adkhaltana jannata, Allah firmankan kepada mereka ahli jannah, hal turiduna syai'an azidukum, apakah kalian menghendaki sesuatu tambahan dariku? Maka dijawab oleh ahli jannah, bukankah engkau ya Allah telah memutihkan wajah kami, telah memasukkan kami ke dalam jannah, wa tunjina minan nar, dan telah menyelamatkan kami dari azab neraka. Artinya mereka merasa puas dengan balasan-balasan Allah SWT kepada mereka di jannah, sehingga mereka tidak mengira, tidak menyangka bahwasanya di balik itu ada kenikmatan yang paling besar selain apa yang mereka rasakan ketika itu. maka ketika itu fayakshiful al-hijab fama'u'tu syai'an ahabba ilaihim minan nazari ila rabbihim azza wa jal, dibuka tirai yang menghalangi mereka dengan Allah subhanahu wa ta'ala, maka tidaklah mereka diberikan sesuatu kenikmatan yang paling mereka cintai dibandingkan dengan mereka, yaitu ahlu jannah, melihat Rabbnya. Taib. Yang disini sahih, di dalam sahih Muslim. Demikian pula dalam ayat yang lainnya di surat Al-Qiyamah, Allah SWT nyatakan wujuhun yawma idzin nadhirah, wajah-wajah, muka-mukanya orang-orang ahlu jannah, orang-orang yang beriman di hari itu, nadhirah, bercahaya, terang. Iya, karena di sana wajah manusia terbagi dua. Ada wujuhun alaiha ghabarah, ada wajah-wajah yang hitam legam, dan juga ada wajah-wajah yang mustabsyirah, yang penuh dengan kegembiraan. Dalam ayat yang lainnya, ini surat Abasa, tentang dua wajah manusia di hari kiamat nanti. Demikian juga di surat Al-Imran, Allah SWT firmankan yawma tabyaddu wujuh wa taswaddu wujuh, di hari yang wajah-wajah manusia itu ada yang putih bersih, bercahaya, dan ada yang hitam legam. Tanya. Sehingga kata Allah SWT, orang-orang yang beriman, wujuhu yawma idzin nadhirah, wajah-wajah mereka berseri-seri, bercahaya. Ila rabbiha nadhirah, mereka melihat Rabbnya. Mereka melihat Rabbnya. Karena nazar ila maknanya adalah an-nazar ilaih, melihat, bukan menunggu. Karena di sana ada tafsiran yang keliru dalam ayat ini yang dibawakan oleh ahli bidai wal ahwa dalam menafsirkan ila rabbiha nadhirah, mereka tafsirkan bahwasanya apa? Ahlul jannah menunggu Rabbnya. Lah, maka ini keliru, keluar dari kaidah bahasa Arab, bahwasanya nadhara diikuti ila, artinya bukan intadhara, bukan menunggu, tapi melihat. Tayyib. Ini dua ayat di dalam dua surah yang menyatakan kaum mukminin akan melihat Rabbnya di hari kiamat nanti. Demikian pula di surah Qaf, Allah SWT firmankan udkhuluha bisalam dzalika yaumul khulud lahum ma yasha'una fiha wa ladaina mazid. Allah perintahkan kepada ahli jannah, udkhuluha bisalam, masuklah kalian ke dalam jannah bisalam, dengan penuh keselamatan, keberkahan. Dzalika yaumul khulud, maka hari itu merupakan hari yang abadi, yang kekal, seseorang di dalam jannah. Ya. Sebagai ata'an ghair majdud, pemberian Allah SWT yang tidak akan pernah terputus. Jannah, kenikmatan yang tidak akan terputus. Yaumul khulud, hari kekekalan. Sebagaimana neraka sebagai azab yang kekal pula, siksa yang kekal pula, maka demikian pula al-jannah. Karena di hari itu disembelihlah kematian, disembelihlah kematian yang dalam hadis Rasulullah SAW, kematian itu al-maut diserupakan dengan kabsyun amlah, ya, kambing yang berwarna putih dan ada hitamnya. Itu al-maut, menunjukkan al-maut itu makhluk, kematian makhluk, bukan sifat, ya. Kematian al-maut makhluk Allah, bukan sifat. Kenapa? Karena Allah SWT sebutkan di surat Al-Mulk, Alladhi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah SWT khalaqal maut, yang telah menciptakan al-maut dan juga menciptakan al-hayah, kehidupan. Menunjukkan bahwasanya al-maut dan al-hayah makhlukan, dua makhluk Allah SWT, bukan sifat. Karena Allah sebutkan alladhi khalaqal mauta, zat yang mencipta kematian. Oleh karena itu kematian ini diwujudkan oleh Allah SWT berupa kambing yang ada warna putih dan hitamnya. Maka al-maut ini disembelih di antara jannah dan neraka, sehingga dikatakan bagi ahlul jannah, khuludun bila maut, kalian kekal tanpa adanya kematian. Demikian pula dikatakan kepada ahlun nar, khuludun bila maut, kalian pun kekal di dalam siksa tanpa adanya kematian. Sehingga Allah SWT sebutkan, dzalika yaumul khulud, ahlul jannah berada dalam jannahnya sebagai kekekalan bagi mereka. Maka Allah SWT sebutkan, tambahkan setelah itu, lahum ma yasha'una fiha, mereka mendapatkan apa yang mereka inginkan di dalam jannah tersebut. Ya. Mereka mendapatkan apa yang Allah berikan kepada mereka di dalam jannah tersebut. Kemudian apa? Waladaina mazid, dan di sisi kami ada tambahan nikmat. Ada tambahan nikmat dari apa yang mereka dapati, yaitu apa? Dengan Allah SWT menampakkan kepada mereka. Tayyib. Sehingga ini diantara ayat-ayat yang menerangkan Allah SWT terlihat kelak di yaumil akhir bagi orang-orang yang beriman. Adapun kafir, kalla yauma idzil mahjubun, terhalang, terhijab dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula hadis Shuhaib dalam Sahih Muslim tadi. Tayyib. Bahkan disebutkan dalam Sahih Bukhari suatu hadis yang kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, innakum satarawna rabbakum yaumil qiyamah kama tarawna al-qamara la tudamuna fi ru'yatihi. Sesungguhnya kalian akan melihat Rabb kalian, akan melihat Allah seperti kalian melihat bulan purnama. Di sini bukan berarti menyerupakan Allah dengan bulan, bukan, tetapi yang diserupakan adalah ru'yahnya. Tayyib. Cara melihatnya. Bukan Allahnya dengan makhluknya, tidak. Tapi bagaimana kita melihatnya? Seperti seseorang melihat bulan purnama. Ya. Yang kata Rasulullah, la tudamuna fi ru'yatihi, kalian tidak berdesak-desakan dalam melihat Allah SWT seperti kalian tidak berdesak-desakan dalam melihat bulan purnama. Maka sekarang ini hari-hari purnama, ayyamul bid, apakah ketika seseorang melihat bulan purnama mereka desak-desakan, rebutan, ya, pengen melihat? Tidak. Dari hadapan rumah masing-masing, dari tempat berdiri masing-masing, mereka melihat bulan tersebut dengan jelas dan terang. Maka demikian tentunya Subhanallahu Ta'ala uluwan kabira, Allah SWT lebih jelas untuk dilihat oleh seorang mukmin, ya, dari sekian manusia penduduk ahlu jannah tanpa mereka berdesak-desakan dalam melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian pula para ulama menafsirkan ayat di surat, di akhir-akhir surat Al-Kahfi, "Faman kana yarju liqa'a rabbih faly'amal 'amalan shaliha wa la yushrik bi ibadati rabbih ahada." Barang siapa yang dia ingin bertemu, "Faman kana yarju liqa'a", bertemu siapa? "Rabbih", bertemu Allah Subhanahu wa ta'ala. Syaratnya apa? Falyamal amalan salih, hendaklah dia beramal salih, beramal yang sesuai dengan sunnah Nabi. Wala yushrik bi ibadati rabbih ahada, dan hendaklah dia ikhlas, tidak berbuat syirik dalam peribadahannya. Tayyib. Ini akidah yang harus diyakini oleh seorang muslim, terlebih seseorang yang menisbatkan dirinya kepada ahli sunnati wal jamaah, karena dalil dalam permasalahan tersebut sungguh sangat banyak dalam Al-Quran ataupun As-Sunnah. Tayyib. Qala al-Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala wa anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qad ra'a rabbahu fa innahu ma'thurun an rasulillah sallallahu alaihi wasallam sahihun rawahu Qatadah an Ikrimah an Ibn Abbas wa rawahu al-Hakim Ibn Aban an Ikrimah an Ibn Abbas wa rawahu Ali Ibn Zaid Ibn Jad'an an Yusuf Ibn Mihran an Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma wal hadith indana ala zahirihi kama jaa'a 'anil nabiy sallallahu alaihi wasallam wal kalamu fihi bid'atun walakin nu'minu bihi kama jaa'a 'ala zahirihi wa la nunadziru fihi ahada. Sehingga kata Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala setelah beliau menjelaskan ya suatu akidah yang wajib untuk kita yakini, yaitu seorang mukmin melihat Rabbnya berdasarkan nusus dalam Al-Quran dan juga As-Sunnah, kata beliau bahwasanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sungguh telah melihat Rabbnya, dan hal itu diriwayatkan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan riwayat yang sahih. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam telah melihat Rabbnya sebagaimana dalam riwayat-riwayat yang sahih, yang diantaranya diriwayatkan oleh Qatadah dari Ikrimah dari Ibnu Abbas. Jalan yang pertama. Jalan yang kedua diriwayatkan oleh Hakim bin Aban dari Ikrimah dari Ibn Abbas. Karena Ikrimah merupakan salah satu murid Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhu. Tetapi dari jalan yang berbeda. Wa rawahu Ali Ibn Zaid Ibn Jad'an, dan juga diriwayatkan oleh Ali Ibn Zaid Ibn Jad'an dari Yusuf bin Mihran dari Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Berporos semuanya kepada Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Sehingga dalam hadis-hadis ini kata Imam Ahmad, hadis tersebut jika kami dihukumi sesuai dengan zahirnya sebagaimana datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, zahir menyebutkan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat Allah subhanahu wa taala. Tayyib. Wal kalamu fihi bid'atun, dan berbicara yang tanpa dalil dalam seseorang mukmin melihat Rabbnya ataupun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat Rabbnya, ini adalah perkara yang bid'ah. Memperdebatkan, memperbincangkan bahwasanya Allah terlihat oleh kaum mukminin di akhirah dan juga oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka ini adalah perkara yang bid'ah. Kenapa? Karena tugas kita kata beliau, nu'minu bihi, cukup untuk beriman dengannya. Kama ja'ala zahiri, sebagaimana datang sesuai zahirnya. Baik. Wala nunadziru fihi ahada, jangan-jangan sampai kita mendebat seseorang pun dalam hal ini. Ya. Tetapi dalam permasalahan ini, khatifillah rahimani wa rahimakumullah, ya, poin yang pertama, sesuai dengan zahirnya. Yaitu kaum mukminin di akhirat kelak, melihat Rabbnya, melihat Allah SWT. Adapun riwayat dari Ibnu Abbas bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat Rabbnya, ini terjadi perselisihan yang sangat kuat di kalangan para ulama. Apakah Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat ya di dunia ketika itu Allah SWT penglihatan mata kasatnya atau dengan hatinya? Berselisih para ulama. Karena dalam riwayat Ibnu Abbas disebutkan dua riwayat, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat dengan matanya atau dengan hatinya, dan ada riwayat bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat Rabbnya. Ya, jadi dua riwayat ini. Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat Allah SWT dengan hatinya. Kemudian riwayat yang kedua, Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat Rabbnya, hanya demikian, umum, bersifat umum. Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat Rabbnya. Kemudian riwayat yang kedua dengan hatinya. dua riwayat yang umum dan khusus dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu. Sementara datang dalam riwayat Aisyah radhiyallahu taala anha dalam Sahih Bukhari dan Muslim dan yang lainnya, kata Aisyah radhiyallahu taala anha, man za'ama anna Muhammadan sallallahu alaihi wasallam ra'a rabbahu, maka orang tersebut, kata Aisyah, faqad a'zama 'ala Allahi al-firyah, barang siapa yang dia mengira, menyangka, memvonis bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam telah melihat Rabb-nya, sungguh dia telah mengadakan kedustaan yang sangat besar kepada Allah. Ini pendapat para ulama yang membantah bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak melihat Allah Subhanahu wa taala dengan mata kasatnya, tetapi dengan hatinya. Dengan hatinya. Karena kata Aisyah radhiyallahu taala anha, barang siapa yang dia mengklaim menyatakan Nabi SAW melihat Rabb-nya dengan matanya, maka sungguh dia telah mengadakan kedustaan yang sangat besar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam ayatnya di surat Al-An'am, la tudrikuhu al-absar wa huwa yudriku al-absar wa huwa al-latiful khabir. La tudrikuhu al-absar, pandangan-pandangan, mata-mata manusia tidak akan mampu melihat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi mata-mata manusia, mata siapa saja umum, tidak mampu melihat Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa yudriku al-absar, sedangkan Allah Subhanahu wa taala mampu melihat pandangan-pandangan manusia. Jadi Allah melihat kita, tapi kita tidak bisa melihat Allah. Wa huwal latiful khabir, dan Allah Subhanahu wa taala Maha lembut dan juga Maha mengetahui. Ini dalil yang membantah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak terlihat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, tetapi dengan hatinya, bukan dengan matanya. Sebagaimana kisah Musa yang telah kita sebutkan pula di surat Al-A'raf. Ya. Ketika Musa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, "Rabbi arini anzur ilaik," wahai Rabbku, tampakkanlah Engkau kepadaku sehingga saya mampu melihat Engkau. Apa jawaban Allah? Qala lan tarani, walakin inzur ila jabalin fa in istaqarra makanahu fasawfa tarani. Kata Allah, lan tarani, Engkau tidak akan mampu melihat aku, tidak akan bisa melihat aku. Tapi lihatlah ke gunung tersebut. Jikalau gunung tersebut tetap memancang pada tempatnya, maka engkau akan bisa melihatku. Tetapi falamma tajalla rabbuhu ja'alahu dakka wa kharra Musa sa'iqa. Ketika Allah SWT hendak menampakkan dirinya, gunung tersebut hancur dan Nabi Musa tersungkur pingsan jatuh. Menunjukkan bahwasanya Allah SWT tidak terlihat dengan mata manusia. Demikian pula dalam ayat yang tadi. Dan juga Allah SWT sebutkan dalam ayat yang lainnya, wa ma kana li basharin ay yukallimallahu illa wahyan aw min wara'i hijab aw yursila rasula fayuhya bi idznihi ma yasha. Ya. Tidaklah pantas bagi seorang manusia untuk dia berbicara langsung dengan Allah SWT, berhadap-hadapan langsung dengan Allah SWT. Itu tidak akan mungkin, tidak pantas. Tetapi Allah SWT berbicara dengan hambanya, dengan nabinya, dengan rasulnya, miwara'i hijab, dari belakang hijab. Artinya apa? Terhalangi. Au yursila rasula, atau dengan mengutus rasulnya. Ya, Allah SWT berbicara dengan kita apa tidak? Berbicara dengan kita apa tidak? Berbicara. Dalam Al-Quran kan? Tetapi Allah SWT berbicara dalam Al-Quran kepada kita, apakah langsung? Yursila Rasul, dengan mengutus Rasulnya, ini membawa Al-Quran, wahyu Allah SWT. Sehingga Rasul berbicara dengan Allah miwarai hijab, dengan tabir, atau dengan wahyu, kata Allah, fayuhya bi'idhnihi ma yasha, atau dengan wahyu. dan juga ada di antara manusia yursila rasul, diajak bicara oleh Allah SWT dengan melalui rasulnya, utusan rasulnya. Ya, sehingga menunjukkan bahwasanya Allah SWT tidak terlihat di dunia ini dengan kasat mata. Oleh karena itu tadi kata Aisyah, sungguh dia telah berdusta dengan kedustaan yang besar jikalau dia menganggap Nabi sallallahu alaihi wasallam telah melihat Rabbnya. Apalagi kalau ada seseorang selain Nabi ngaku, ya, ngaku apa? Bertemu dengan Allah atau mimpi ketemu Allah. Kalau mimpi ketemu Nabi mungkin. Ya, karena Nabi nyatakan seperti itu. Seseorang bisa bermimpi ketemu dengan Nabi jikalau dia seorang yang saleh. Tanya. Karena syaitan tidak ada yang mampu untuk menyerupai wajah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beda mungkin kalau dia bang ngaku bertemu dengan Nabi Khadir umpamanya, dipertanyakan, tapi apakah benar atau syaitan seperti itu. Khotib fillah rahimani wa rahimakumullah wa barakallahu fiikum. Demikian pula dalam hadis Abi Dzar, hadis Abi Dzar yang dikeluarkan oleh Imam Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya, "Hal ra'aita rabbak?" Apakah engkau melihat Rabbmu wahai Rasul? Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Nurun anna ara." Cahaya, bagaimana aku bisa melihatnya? Artinya sesuatu yang mustahil, yang tidak mungkin aku melihatnya. Baik, hanya cahaya saja. Bukan berarti Allah SWT berupa cahaya, tapi apa? Sulit dan tidak bisa untuk melihat Allah SWT, ya. Sehingga Allah SWT berbicara ketika Mi'raj dengan Nabi SAW, miwarai hijab atau nurun anna arah, hanya cahaya, bagaimana aku bisa melihatnya kata Rasul, ya. Kita saja kalau kita ke senter cahaya, ya, cahaya lampu, baterai, ya, atau mobil atau motor, bagaimana kita akan bisa melihat orang yang menunggangi motor tersebut, ya. Ini hanya penyerupaan cahaya dengan cahaya, bukan dengan Allah. Tentunya lebih sempurna Allah SWT tidak terlihat ketika itu. Sehingga ayat di surat An-Najm, Allah SWT firmankan, walaqad ra'ahu bil ufukil mubin, walaqad ra'ahu nazlatan ukhra. Maka ayat tersebut yaitu Jibril, Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat Jibril di ufuk, bukan Allah SWT. Bahkan Rasul sallallahu alaihi wasallam melihat bentuk Jibril yang memiliki sekitar 600 sayap. Baik. Dan yang perkuat bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bukan melihat Allah SWT dengan matanya tetapi dengan hatinya, di dalam surat An-Najm pula, ma kadzabal fuadu ma ra'a, ma kadzabal fuadu ma ra'a, ya. Hati Nabi sallallahu alaihi tidak dusta, tidak bohong melihat Rabbnya. Sehingga para ulama di sini merojihkan, menguatkan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi melihat Allah SWT yaitu dengan hatinya. Adapun dengan mata di dunia tidak mungkin, ya, karena hal itu dibantah sendiri oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan mengatakan nurun anna arah, dan juga dalam hadis Aisyah radhiyallahu taala anha. Demikian pula ayat yang telah kita sebutkan tadi. Tayyib. Wallahu taala a'lam bissawab, walhamdulillahirabbil alamin.